Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih puasa dari kitab Kasifatu Saja. Di matan disampaikan tentang, kita masuk pada tentang rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya', rukun puasa ada 4 poin. Di penjelasannya, maka rukun puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, ada 3 hal. Yang pertama adalah berniat di malam hari untuk per tiap harinya, kalau puasa tersebut adalah puasa yang fardu. Di penjelasan disampaikan, rukun puasa ada 3, inilah pendapat yang terkenal. Sebagian ulama Syafi'iyah menambahkan jadi 4. Dan syarat yang keempat adalah waktu untuk puasa itu memang waktu yang bisa dipakai untuk puasa, bukan waktu yang haram untuk berpuasa semacam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka rukun yang pertama adalah pasang niat setiap malam untuk setiap harinya, manakala puasanya adalah puasa fardu, puasa yang wajib. Tempatnya niat ada di hati, dan tidak boleh tidak, artinya harus ketika itu menghadirkan pengertian puasa, yaitu menahan diri dari pembatal puasa di sepanjang siang. Ma'ama yajibu fihi, ditambah hal-hal yang perlu yang lainnya, semacam itu diniatkan puasa Ramadan misalnya. Kemudian ada niat untuk menjatuhkan apa yang dibayangkan ini. Maka tidak sah kalau niat itu cuma ucapan lisan namun hatinya namun tanpa hati. Kemudian tidak disyaratkan niat itu harus dilafalkan. Qat'an sama sekali tidak menjadi syarat. Syarat itu artinya kewajiban. Tidak wajib dilafalkan. Cuma di madhab Syafi'i melafalkan niat puasa dianjurkan, bukan wajib, bukan syarat. Dianjurkan supaya lidah membantu hati. Kemudian bayu ulamu di bikau min kaunihi mahal liha madzukira. Berdasarkan keterangan tadi bahasanya tempatnya niat itu di hati, maka seandainya seorang itu niat berpuasa di hatinya di tengah-tengah sholat, di malam hari boleh jadi pas isya itu muncul niat, maka sah niatnya. Kemudian Az-Zabadi, satu ulama Syafi'iyah, mengatakan seandainya seorang berniat di malam pertama Ramadan untuk puasa selama 1 bulan, maka itu tidak sah kecuali untuk hari pertama. Itu sah, namun sah cuma untuk hari yang pertama. Walakin yambarilahu dalika, namun niat puasa 1 bulan Ramadan itu satu hal yang dianjurkan, satu hal yang disarankan. Liyah sulalahu saumul yaumi ala dinasi an niyata, supaya dia tetap sah puasa di hari malam harinya dia tidak niat. Minimal pakai mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu yang membolehkan niat model borongan. Satu langsung kemudian di awal Ramadan niat 1 bulan, kemudian per malamnya tidak pernah niat. Nah, maka di sini disampaikan wajibnya memang sebagian dalam adab Syafi'i setiap malam pasang niat. Namun dianjurkan awal Ramadan pasang niat borongan untuk antisipasi gitu tadi. Untuk antisipasi kalau ternyata ada satu malam yang kelewatan, tidak pasang niat secara khusus, maka maka kemudian sudah sah puasanya karena di awal Ramadan sudah niat borongan, minimal sah dengan mengacu pada madhabnya Imam Malik. Kemudian Kemudian sebagaimana dianjurkan untuk tetap berniat di awal hari, di awal pagi yang kelupaan malam harinya untuk pasang niat, supaya puasanya sah menurut Imam Abu Hanifah. Dan satu hal yang jelas, bahasanya semacam ini berlaku untuk orang awam yang kewajibannya adalah taklid. Maka kaidah untuk orang awam, ya, kaidah untuk orang awam, ketika orang awam itu melakukan satu ibadah yang itu sah menurut salah satu ulama, maka ya sudah dianggap sah dan tidak kita katakan batal, harus diulang, tidak. Itu kaidahnya demikian. Maka bentuk antisipasi-antisipasi tadi jelas tempatnya adalah untuk orang awam. Wa illa, karena jika tidak tergolong orang awam, maka kana mutalabisan bi'ibadatin fasidatin fi'tiqadihi. Maka berarti dia melakukan satu ibadah yang tidak sah dalam keyakinannya dan halnya adalah satu hal yang haram. Kemudian seandainya seorang itu ragu-ragu apakah niatnya itu sudah jatuh sebelum subuh ataukah setelahnya, maka kalau ragu-ragu niatnya tidak sah. Li'anal asla adamu ku'iha laylan, karena hukum asalnya niat belum dijatuhkan di malam hari. Ya, karena pada asalnya setiap hal yang baru itu kita anggap terjadi di waktu yang paling terakhir. Lain halnya kalau jelas sudah niat malam harinya, kemudian ragu-ragu apakah fajar telah terbit ataukah tidak. Thumma nawa, kemudian dia baru, lain halnya kalau dalam kondisi niat dan ragu-ragu, yaitu ragu-ragu ini sudah terbit fajar ataukah tidak. Kemudian dalam kondisi ragu ini baru pasang niat puasa. Maka puasanya sah, karena meskipun ada kebimbangan dalam niatnya. Jadi kalau ragu-ragunya itu pada terbit fajarnya, maka niatnya sah. Tapi kalau ragu-ragunya itu pada niatnya, maka tadi tidak sah. Ya, kemudian ini berlaku wajib niat setiap malam atau di malam hari, itu berlaku untuk untuk puasa yang wajib. Maka ketentuan ini tidak berlaku untuk puasa yang nafil, puasa yang sunnah. Maka kalau puasa sunnah cukup pasang niat, boleh pasang niat di siang hari asalkan sebelum duhur tiba. Ya, nanti kalau berarti kalau pasang niatnya setelah duhur tidak boleh. Tapi kalau pasang niat kepikiran untuk puasa saja pagi hari, maka asalkan sebelum duhur, sebelum zawal, boleh. Syaratnya tidak melakukan pembatal puasa sebelum pasang niat. Sebelum pasang niat, tidak makan, tidak jima, tidak kemudian melakukan kekafiran, tidak terjadi haid, nifas, ataupun gila, kambuhnya gila. Kalau sudah pagi hari itu sudah melakukan pembatal semacam makan, kemudian niat puasa setelah itu, maka puasanya tidak sah. Dalilnya, satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Bunda Aisyah mengatakan di rumah tidak ada makanan. Demikian susahnya kesederhanaan dan fakirnya Nabi. Adakah makanan? Tidak ada makanan. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, fa ini idan asumu, jika demikian saya puasa. Kemudian wadakhala alayya, dan Nabi masuk ke rumahku di hari yang lain dan bertanya, apakah ada sesuatu makanan? Maka Aisyah mengatakan, na'am ada. Maka Nabi mengatakan, idan uftir, jika demikian saya tidak jadi puasa. Meskipun sebenarnya saya sudah niat puasa, diatkan oleh Dharqutni dan Baihaqi. Maka tadi disyaratkan niat puasa di pagi hari itu sah, manakala di pagi hari itu belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Maka jika pagi hari itu sudah melakukan pembatal puasa, sudah minum, sudah ngeteh atau apa, ya maka tidak boleh niat puasa di pagi hari. Ya, kemudian Imam Romli mengatakan seandainya di waktu pagi itu belum niat puasa, kemudian di pagi itu dia berkumur-kumur, dan kumur-kumurnya itu biasa, tidak keras-keras, namun ada air kumur-kumur yang tertelan tidak sengaja. Setelah itu niat puasa sunnah. Nih, dan airnya tertelannya tidak sengaja dan kumur-kumurnya juga biasa-biasa saja. Maka gimana niat puasa ini? Jawabannya sah. Nih. Demikian juga semua hal yang tidak membatalkan puasa, semacam dipaksa untuk makan atau minum. Di pagi hari belum niat puasa sunnah, kemudian mendapatkan pemaksaan untuk makan ataukah untuk minum, setelah itu baru niat puasa, maka sah. Kata Imam Nawawi, ini adalah satu jawaban yang sangat berharga yang aku cari bertahun-tahun sampai aku jumpai. Namun semisal itu, ya, semisal dalam kasus ini, jika seorang itu bersungguh-sungguh untuk menghilangkan najis yang ada di mulutnya atau hidungnya, kemudian ada air yang tertelan, setelah itu baru niat puasa sunnah, maka tidak mengapa. Kalau di madzhab Syafi'i, najis itu hanya bisa dibersihkan pakai air, dan di antara najis adalah darah, dan termasuk darah tentu gusi yang berdarah. Nah, maka untuk sahnya membersihkan mulut yang gusinya berdarah, ya maka harus pakai air. Nah, supaya bersih, maka kumur-kumurnya harus sungguh-sungguh supaya semua bagian itu bersih. Nah, ada orang yang pagi hari itu dia belum niat untuk puasa sunnah, namun dia punya problem di mulutnya berdarah, kemudian dia kumur-kumur untuk membersihkan mulutnya, dan karena membersihkan mulut maka balaro, maka kencang kumur-kumurnya. Ya, kemudian ada yang tertelan tidak sengaja. Setelah itu kemudian pasang niat untuk puasa sunnah, maka tadi disampaikan tidak apa-apa, sah. Kemudian tadi wajib menjatuhkan niat di malam hari itu kalau puasanya puasa yang fardu. Puasa fardu itu meliputi puasa nadar, puasa qadha, demikian juga puasa kafarah. Ya, maka tidak hanya khusus untuk puasa Ramadan, namun pasang niat di malam hari itu berlaku untuk semua puasa yang hukumnya wajib. Baik wajibnya itu karena nadar, wajibnya karena qada Ramadan, wajibnya itu karena kafarah. Aukana annawi sabiyan, ya, ataukah yang pasang niat itu anak kecil, atau karena diperintahkan oleh penguasa untuk berpuasa dalam rangka sebelum sholat istisqa. Maka dalam madzhab Syafi'i, di antara puasa yang wajib itu kalau mau sholat istisqa, kemudian ada komando dari penguasa untuk puasa sebelum sholat istisqa. Nah, maka puasanya jadi puasa yang wajib. Nah, puasa semacam ini pasang niatnya harus malam hari. Ya, pasang niatnya harus malam hari ini. Walaisalana, dan dalam madzhab Syafi'i tidak ada puasa sunnah yang disyaratkan pasang niat di malam hari kecuali puasanya anak kecil. Di Syafi'iyah mengatakan puasa fardu anak kecil itu, ya, dia harus pasang niat, kan dia statusnya puasa sunnah. Puasanya anak kecil yang belum balik ini statusnya, meskipun itu puasa Ramadan, statusnya puasa sunnah. Non supaya sah, anak kecil ini harus pasang niatnya di malam hari. Sehingga ada teka-teki dalam fikih Syafi'iyah, apa itu puasa sunnah, namun disyaratkan niatnya malam hari. Ya, maka jawabannya itu dalam madzhab Syafi'i, puasanya anak kecil. Kemudian yang dimaksud niat itu dijatuhkan di malam hari. Pengertian malam, antara maghrib sampai terbit fajar. Dan dalil wajibnya menjatuhkan niat malam hari, ya, dalam pengertian wajib memalamkan niat adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, malam yubayyit qabla al-fajri, siapa yang tidak memalamkan niat sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya, diatkan oleh Daruqutni. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka dia tidak memiliki puasa yang sah. Yang dimaksud dengan memalamkan niat adalah menjatuhkan niat di salah satu bagian malam, terserah antara maghrib, yang jelas antara maghrib sampai subuh. Dan sabda Nabi SAW, siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Kemudian, malam yujumi artinya siapa yang tidak bertekad berpuasa. Kemudian minimal niat untuk puasa Ramadan yang terbetik dalam hati adalah niat puasa besok pagi dari bulan Ramadan. Ini, maka harus ada dalam teks niat tersebut, baik itu cuma dipikirkan dalam hati, ya, meskipun hanya harus ada kata-kata Ramadan. Karena penegasan dan penentuan ini syarat dalam niat puasa fardu. Dan itu tidak telah terwujud kalau dengan semata-mata menyebutkan puasa besok pagi. Namun seandainya digabungkan antara besok pagi dan Ramadan, maka itu lebih sempurna. Maka besok pagi berarti ini contoh kalau itu baru dipasang niatnya di malam hari. Namun kalau cuma mengatakan besok pagi, maka itu belum takyin, belum ada pemastian. Nah, Ramadan, nah itulah contoh pemastian dalam niat tersebut. Kemudian tidak disyaratkan harus menyebut puasa fardu, atau kemudian adaan, tidak pula harus ada kata-kata lillahi ta'ala. Tidak pula harus menyebutkan tahun berapa. Seandainya dia menyebutkan tahun sekian, ternyata tahunnya salah. Maka jika itu sengaja dan tahu, maka tidak sah karena berarti dia main-main. Jika lupa atau tidak tahu sekarang tahun berapa, maka sah. Sehingga yang sempurna, yang lengkap, teks niat itu adalah saya niat puasa besok pagi, karena ada, yaitu puasa pada waktunya, mengerjakan fardu Ramadan di tahun ini. Kemudian kemudian bayusanu ayakula ba'da dalika, dan dianjurkan untuk mengucapkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kemudian lau tasahara liyasuma, seandainya seorang itu makan sahur untuk berpuasa, atau kemudian dia minum untuk supaya tidak haus di siang harinya. Atau kemudian dia menolak untuk makan, minum, atau hubungan suami istri karena khawatir terbit fajar. Karena niatan, maka ini semua statusnya sudah niat. In khatara saumu, jika terlintas puasa di hatinya, dengan dan puasa yang terlintas di hatinya itu sudah memenuhi kriteria syar'i. Litadamuni kullin, karena secara tidak langsung ini semua sudah mengandung niat puasa. Maka ini catatan pentingnya menjatuhkan niat yang tadi ada teksnya terlintas di hati minimal tadi, itu bukan sebuah keharusan. Karena tadi disampaikan, kalau sudah makan sahur dan tujuan makan sahur itu untuk puasa besok pagi, atau kemudian minum, cuma enggak makan cuma minum, niatnya supaya besok pagi tidak terlalu ke besok, tidak terlalu kehausan, itu sudah dinilai niat. Sudah dinilai niat, asalkan di hati itu terbetik puasa dengan kriteria syar'inya. Kemudian tidak harus, maka ditegaskan tidak harus ada teksnya. Boleh jadi menjatuhkan niat tersebut tanpa teks, cukup dengan sahur. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Kemudian apa itu pembatal puasa? Min wusuli ainin, masuknya benda, liman fadin, pada satu saluran yang terbuka, min jaufin, di badan. Semacam mengkonsumsi makanan meskipun sedikit. Semisal simsimah, semisal wijen, cuma kecil satu wijen, atau nukta temain, setetes air, atau memasukkan sesuatu di mulut, itu sudah batal. Maka tidak harus besar, cuma seukur wijen, masukkan ke mulut, atau satu tetes tes air dimasukkan ke mulut, sudah batal. Aufi atau kemudian, maka pembatal puasa itu tadi definisinya masuknya satu benda, tidak harus besar-besar. Tadi disebutkan cuma satu wijen kecil di saluran yang terbuka, yang ini dari terbuka pada badan, atau fi makhaji ghairihi, atau kemudian di saluran keluar, semacam memasukkan ranting pada lubang telinga atau pada luka. Ini kalau di madhab Syafi'i itu batal. Jadi bersihkan pakai cotton bud, bersihkan telinga, itu membatalkan puasa dalam madhab Syafi'i. Kemudian ada luka yang terbuka kok malah ditaruh apa? Mungkin apa? Ditaruh, dikasih sesuatu di situ, itu batal puasa dalam madhab Syafi'i. Ditaburi apa? Kemudian luka terbuka, dikasih kemudian obat merah atau betadin, itu batal puasanya di madhab Syafi'i. Kalau lukanya semata-mata luka, enggak membatalkan puasa. Namun kalau nanti kemudian dikasih betadin, nah itu pas kemudian luka yang terbuka itu dikasih betadin, nah ngasihnya ini yang membatalkan puasa. Ya, maka kalau dulu simbah-simbah mengatakan jangan nanti kalau jatuh batal puasa. Jatuh kemudian berdarah itu batal puasanya. Batal puasanya bukan karena semata-mata jatuh dan lukanya, namun karena kemudian punya luka yang terbuka, boleh jadi kena debu, nah atau kemudian dikasih betadine, nah itu. Demikian juga siapa yang berusaha untuk muntah dengan sengaja, sebagaimana sabda Nabi, siapa yang terdorong untuk muntah, artinya tanpa keinginannya pada dia puasa, maka dia tidak punya kewajiban qadha. Namun siapa yang berupaya untuk memuntahkan, artinya muntah dengan sengaja, maka dia punya kewajiban qadha. Itu surat Ibnu Hibban dan yang lain. Wa min idq wa min idghali kulli hasyafati aw qadriha min faqdiha fala yuftir bi idghali ba'diha binisbati lil wati wa amal mautu fa yuftir bi idghali ba'di li annahu qad wasalat ainun jawfahu fa huwa min hadhil jihah la min jihatil watai. Maka jika ini ada hasyafah, hasyafah itu kepala zakar, atau orang yang tidak, laki-laki yang tidak punya kepala zakar, seukur kepala zakar, maka itu tidaklah membatalkan puasa kalau memasukkan sebagian kepala zakar, tidak membatalkan untuk si laki-laki, namun batal untuk si perempuan. Karena dia batal dengan dimasukkannya sebagian kepala zakar. Maka berkenaan dengan di antara pembatal puasa itu hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri yang membatalkan puasa itu syaratnya masuknya seluruh kepala zakar. Nah, gimana kalau nempel alias yang masuk cuma separuh? Nih, maka belum terjadi jima. Kalau yang masuk itu baru separuh kepala zakar, belum terjadi jima. Karena belum terjadi jima bagi si laki-laki, maka si laki-laki ini puasanya belum batal. Namun untuk si perempuan puasa dia telah batal dalam madzhab Syafi'i. Bukan karena terjadinya jima, namun karena alasan yang lain, karena belum terjadi jima. Karena syarat disebut jima itu masuknya kepala zakar seluruhnya. Ya, kalau padahal ini yang masuk cuma separuh kepala zakar, maka belum terjadi jima. Sehingga untuk si laki-laki tidak batal puasanya. Namun untuk perempuan puasanya batal bukan karena bab jima, namun karena bab yang lain, yaitu karena qad wasalat ainun jaufahu. Karena ada benda yang masuk ke jaufnya, ke lubangnya, yang lubang badannya. Jadi batalnya bukan karena jimaknya, namun karena masuknya ainun, sampainya ainun, satu benda pada lubang badannya. Sehingga disampaikan fawa min hadil jiha. Maka puasa si perempuan itu batal karena alasan ini, bukan karena sebab terjadinya jima, karena jima belum terjadi. Karena jima itu terjadi, syaratnya dalam fikih adalah tenggelamnya kepala zakar. Ya, wa min inzalil mani bi lam si basharatin bi syahwatin kal wata'i bila inzalin. Dan di antara pembatal puasa adalah mengeluarkan air mani dengan gara-gara menyentuh kulit dengan syahwat. Ya, kal wata'i bila inzalin. Ya, sebagaimana hubungan biologis namun tanpa mengeluarkan air mani. Seandainya terjadi hubungan biologis dengan definisi yang tadi telah disebutkan, namun tidak keluar air mani, batalkah puasa? Jawabannya batal. Ya. Gimana kalau keluar air mani tanpa hubungan biologis karena sentuhan, karena rabaan dan seterusnya, atau dalam bahasa yang lain karena onani? Maka di sini disampaikan sama. Bahkan dikatakan bal aula, bahkan lebih-lebih lagi. Jadi kata di sini disampaikan batal puasa karena onani. Onani itu lebih layak untuk membatalkan puasa dibandingkan hubungan biologis tanpa keluar air mani. Artinya jika hubungan biologis tanpa keluar air mani itu batal puasa, maka lebih-lebih lagi onani. Kok bisa dikatakan lebih-lebih lagi? Li anal inzal huwal maqsudu bil wata'i. Karena maksud pokok hubungan biologis itu keluarnya air mani. Itu yang jadi maksud pokok. Karena sedangkan kemudian jimaknya itu sarana. Yang jadi maksud dan jadi tujuan keluarnya air mani. Kemudian adapun jimaknya itu sarana. Nah, maka kalau sarananya batal, dengan sarana itu batal, maka kalau maksud ya lebih batal. Jima tanpa keluar air mani artinya cuma terjadi sarana. Onani seenggak keluar air mani artinya terjadi maksud. Jika gara-gara terwujudnya sarana itu puasa batal, maka terwujudnya maksud lebih berhak untuk dikatakan ya, batal. Itu. Ya, kemudian maka Syafi'iyah bilang, mengatakan bahasanya batal puasa karena onani itu lebih layak untuk onani itu dikatakan sebagai pembatal puasa dibandingkan jima tanpa ada keluar air mani. Namun puasa tidaklah batal karena keluarnya air mani dalam keadaan tidur. Demikian juga karena kemudian melihat sesuatu atau membayang-bayangkan. Yang batal tadi keluar air mani karena bersentuhan dengan ada aksi yang dilakukan. Ada aksi yang dilakukan. Tapi kalau cuma diem saja, cuma kemudian bayang-bayangkan, kemudian keluar air mani, maka tidak batal. Atau lihat sesuatu kemudian tidak ngapa-ngapain, semuanya diem, anteng, namun kemudian keluar air mani, nah ini tidak batal. Atau kemudian sentuhan tanpa syahwat, atau kemudian dia memeluk seorang perempuan pada dirinya namun pakai penghalang. Tidak langsung bersentuhan, langsung. Nah, kemudian ini semua membatalkan puasa, syaratnya dzakiran li saumi. Kalau ingat kalau dia sedang puasa. Ingat kalau sedang puasa, tidak dipaksa, tidak kemudian bodoh, nih, yang dimaklumi. Nih. Sehingga orang yang puasa itu batal karena hal-hal di atas, syaratnya jika sengaja. Waktu tidak dipaksa, tahu kalau itu haram. Atau tidak tahu, namun tidak tahunya adalah tidak tahu yang tidak dimaklumi. Nih. Atau dia tidak tahu, namun tidak tahunya itu tidak dimaklumi. Nih. Dia tidak tahu kalau onani itu membatalkan puasa. Namun tidak tahunya itu tidak tahu yang tidak dimaklumi. Daerah dia banyak ustad, banyak ini. Nih. Kemudian bisa tanya, bisa... Ya, dia tanya Mbah Google minimal, namun tidak dia lakukan. Kemudian dia klaim saya tidak tahu. Maka ini tidak tahu yang tidak dimaklumi. Maka anggapan sebagian orang bahwasanya saya tak nggak usah rajin-rajin ngaji nanti banyak tahu banyak dosa, tidak benar. Itu tidak benar. Di Syafi'iyah orang bodoh itu di sini sebagian di sini dibagi menjadi dua. Ada jahilin ma'dzurin, ada orang yang tidak tahu yang dimaklumi. Dia sudah belajar namun kelewatan. Ya, sudah belajar namun kelewatan. Ya, enggak ngeh untuk ditanyakan. Ya, kelewatan. Padahal sudah ngaji. Nah, ini enggak tahunya dimaklumi. Namun kalau enggak tahu karena enggak mau ngaji. Masa bodoh dengan ngaji yang dipikir cari duit terus. Ya. Ngajinya tidak pernah dipikir, puasanya tidak dipikir, kemudian fikih puasanya tidak dipikir, fikih sholatnya tidak dipikir, pokoknya yang dipikir duit. Maka ini kalau tidak tahu, padahal di situ pengajian banyak, ustadz banyak, orang yang berilmu banyak, dan daerah pedalaman yang mau ketemu ustadz harus ke kota, misalnya. Maka kalau dia tidak tahu, itu tidak dimaklumi. Kalau tidak dimaklumi, ya batal tetap batal. Nih, kalau dia melakukan hal yang membatalkan, tetap batal.